Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu attaqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa attaqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham. Inna Allah kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullah wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yakfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Fa ya ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita masih melanjutkan di dalam membaca Kitabul Ilmi karya Syekh Muhammad Ibn Shalih Utsaimin rahimahullah. Masih berkisar tentang fatwa-fatwa tentang ilmu. Dan yang memiliki kitab, kita masuk pada fatwa atau pertanyaan yang ke-68. Atau 69, 6. Pada 6, pertanyaan yang ke-69. Su'ila fadilatu syekh, ma ra'yukum biman yatrukud da'wata bihujjatit tafarrughi litalabil ilmi wa annahu la yatamakanu minal jam'i baina da'wati wal ilmi fi bidayatit tariqi li'annahu yaglibu ala dhannihi tarkul ilmi idha staghalla bidda'wati wa yara an yatlubal ilma hatta idha akhada minhu nasiban ittajaha lidakwati nas wa ta'limihim wa irsyadihim. Ditanyakan kepada Fadilatul Syekh rahimahullah, apa pendapatmu orang yang meninggalkan dakwah, meninggalkan di dalam berdakwah dengan hujjah masih menyibukkan dalam menuntut ilmu, sibuk di dalam menuntut ilmu, dan dia tidak memiliki kemampuan untuk menggabungkan antara dakwah dan menuntut ilmu. Di awal kali dia menuntut ilmu, karena prasangka yang kuat pada dirinya, dia bisa meninggalkan ilmu, dia bisa meninggalkan menuntut ilmu jika dia sibuk di dalam berdakwah. Dan dia berpendapat dia akan menuntut ilmu dahulu sampai dia bisa mengambil bagian daripada ilmu. Kemudian setelah selesai dia bisa berdakwah kepada manusia, mengajarkan kepada manusia, dan memberikan arahan kepada mereka. Fa'ajaba fadilatuhu biqaulih, maka beliau rahimahullah menjawab, la syakka anna da'wata ilallahi ta'ala martabatun aliyatun wa maqamun azimun. Tidak diragukan bahwa dakwah kepada Allah mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala merupakan kedudukan yang tinggi dan kedudukan yang agung. Li'annahu maqamur rusul alaihi salatu wassalam, karena itu merupakan metode para rasul alaihi salatu wassalam, di mana para rasul mereka berdakwah ilallah. Maka tak kala seorang berdakwah, maka dia mengikuti apa yang para rasul itu berjalan di atasnya. Wa qad qala Allah taala, dan sungguh Allah taala berfirman, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allahi wa 'amila shaliha wa qala innani minal muslimin. Siapakah ucapan yang paling baik dibandingkan dari orang-orang yang menyeru kepada Allah dan beramal saleh dan berkata, sesungguhnya aku dari naam, sesungguhnya aku termasuk dari orang-orang yang naam berserah diri. Wa amarallahu ta'ala nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam an yakula, dan juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengatakan, katakanlah, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah di atas basirah, di atas ilmu, aku wa manittabani, dan aku bersama orang yang mengikutiku, yaitu di atas ilmu dia berdakwah, dan taib ana wa manittabani, aku dan orang yang mengikuti aku, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Wa minal ma'lumi anna la yumkinu da'wata bighairi ilmin, dan perkara yang diketahui bahwa tidak mungkin berdakwah itu tanpa ilmu. Naam. Kelaziman berdakwah itu harus dengan ilmu. Itu sudah menjadi kelaziman. Maka tidak mungkin berdakwah itu tanpa ilmu. Kama fi qawlihi huna, sebagaimana firman Allah di sini, ala basirah, yaitu di atas ilmu. Yaitu kul hadhi, katakanlah, ini adalah jalanku, ad'u ilallah, aku menyeru kepada Allah, ala basirah, di atas naam basirah, ilmu. Wa kaifa yadu'u syakhsu ila syai'in la ya'lamuhu, maka bagaimana mungkin seseorang berdakwah kepada sesuatu, mengajak kepada sesuatu dalam keadaan dia tidak mengetahui sesuatu tersebut. Wa man da'a ila Allah ta'ala bighairi ilmin kana qailan 'ala Allah ma la ya'lamu. Fal ilmu huwal martabatul ula lidda'wah. Dan seseorang yang berdakwah kepada Allah ta'ala tanpa ilmu, maka orang itu berarti berkata atas Allah apa yang dia tidak ketahui. Nah, dan ini sebagaimana yang telah disebutkan di dalam pembahasan yang lalu, bahwa berkata atas Allah yang dia tidak ketahui, maka Allah mensejajarkan dengan naam perbuatan syirik. Naam. Maka ilmu adalah kedudukan atau kondisi atau keadaan yang utama. Ilmu adalah kedudukan yang utama di dalam berdakwah. Wa yumkinul jam'u bainal ilmi wad-da'wa fi bidayatit tariq wa nihayatih. Dan memungkinkan mengumpulkan menuntut ilmu dan berdakwah di awal dia menuntut ilmu atau di akhir dia menuntut ilmu. Fa in ta'azzara al-jam'u kana al-bad'u bil ilmi. Maka jika terdapat uzur untuk tidak bisa menggabungkan, maka kanal bad'u bil ilmi, maka yang didahulukan belajar ilmu dahulu. Karena kedudukan dakwah itu harus dibekali dengan ilmu. Betapa banyak mafsadat yang ditimbulkan jika seorang berbicara tanpa ilmu. Berbicara tentang Islam dengan perasaannya, maka ini kerusakannya jauh lebih besar. Li'annahul aslu alladhi tartakizu alai dakwah. Karena ilmu itu pondasi dasar yang dakwah itu bersandar dengan dasar tersebut. Qala al-Bukhari rahimahullah fi sahihihi fil babil ashir min kitabil ilmi. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam sahihnya pada bab yang ke-10 dari kitabul ilmi, babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Dan insyaAllah anak-anak hafal ini tentang apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam bab yang ada pada kitab beliau, yaitu babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Ilmu, perkara ilmu didahulukan sebelum ucapan dan perbuatan. Babul ilmi qabla al-qawli wal-amal. Wastadalla biqaulihi ta'ala, dan al-imam al-Bukhari berdalil dengan firman Allah Ta'ala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lam mutaqallabakum wa mathwakum. Maka ketahuilah, tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah, dan mintalah ampunan terhadap dosamu bagi orang yang beriman, baik laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat usaha kalian dan tempat tinggal kalian. Syahidnya yaitu fa'lam. Di sini ilmuilah. Nah. Dan di sini sighahnya adalah fi'il amr. Yufidul wujub, yang memiliki faedah akan wajibnya untuk mengetahui dahulu. Berarti ini wajib, fa'lam. Qala fabada'a al-ilm. Maka beliau mengatakan, maka mulailah seseorang itu dengan ilmu. Kemudian, dari apa yang beliau ucapkan, wa man dhanna annahu la yumkinul jam'u bainal ilmi wa da'wati faqad akhta'a. Maka barang siapa yang berprasangka tidak mungkin bisa mengumpulkan antara menuntut ilmu dan berdakwah, faqad akhta'a, maka orang yang berprasangka ini telah salah prasangkanya. Ya, sehingga tak kalah seorang baru ngaji, ya, na'am, tayib, belum memahami bidang-bidang yang lain, tapi bidang tertentu dia memahami. Maka apakah tidak bisa berdakwah? Maka ini merupakan prasangka yang salah jika hal itu tidak bisa dilakukan. Kemudian penjelasan beliau selanjutnya, fa innal insana yumkinuhu ayata allama wa yad'uwa ahlahu wa jiranahu wa ahla haratihi wa ahla baldatihi wa huwa fi talabil ilmi. Nah, jadi tidak harus seorang yang berdakwah itu barakallahu fikum di atas mimbar-mimbar, di atas ya podium-podium, di atas atau di hadapan manusia banyak, bukan itu. Nah, bukan itu berdakwah itu harus bukan, itu bukan kelaziman, bukan keharusan di dalam berdakwah harus di hadapan manusia yang banyak, harus di atas podium lah. Tetapi apa yang dikatakan beliau bahwasanya seorang memungkinkan untuk dia menuntut ilmu dan mendakwahkan keluarganya dan tetangganya dan juga orang-orang yang naam yang berada di dalam negerinya dalam keadaan dia menuntut ilmu, terutama tentunya barakallahu fikum terhadap keluarganya. Ini termasuk dari berdakwah terhadap istrinya, terhadap anaknya, terhadap orang tuanya. Berarti ini sudah dikatakan dia telah berdakwah. Naam. Sehingga jangan taib menjadikan alasan tadi berdakwah itu harus di tempat keramaian, di hadapan manusia banyak, di podium. Maka tentunya tidak ada yang berani kecuali beberapa sekelintir manusia di dalam berdakwah. Maka berdakwah bisa dari yang terdekat dan itu yang paling utama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu. Dirimu dan keluargamu. Tak kala seorang menuntut ilmu, mengetahui ilmu di dalam majalisul ilm, dia sampaikan kepada keluarganya. Inilah yang paling utama untuk terhindar dari neraka, untuk terhindar dari annar. Kemudian kata beliau rahimahullah, wan nasul yawma fi hajatin bal fi daruratin ila talabil ilmi rasikhi المتمكن في النفوس المبني على الأصول الشرعية. Dan manusia pada hari ini sangat-sangat membutuhkan bahkan perkara yang mendesak untuk menuntut ilmu kepada orang yang memiliki kemampuan yang rasikh, yang kuat di dalam bidangnya, di dalam ilmu, dan mumpuni yang dibangun di atas dasar-dasar syariat. Wa ammal ilmu sathi, adapun ilmu yang dangkal, alladhi ya'riful insanu bi syai'an, yang manusia itu mengetahui sesuatu, minal masaili, dari masalah-masalah, allati yatalaqaha, yang seseorang itu mengetahui hanya sekedarnya, sekilas langsung bisa mengetahui, kama yatalaqaha al-amatu, sebagaimana yang keumuman orang awam itu mengetahuinya, yaitu masalah-masalah cabang. Duna ma'rifatin li usuliha wa ma buniyat alaihi. Bukan mengetahui kepada dasar pondasi ilmu tersebut dan apa-apa yang dibangun dengan dasar tersebut. Maka kadang seseorang mengetahui perkara-perkara itu siap saji, instan. Ya, permasalahan-permasalahan yang manusia yang lain bisa tahu. Tetapi ada masalah-masalah yang dasar, yang pokok, pondasi seorang mengetahui itu, pokoknya itu harus dia ketahui. Ini sedikit. Dan ini dilakukan dari orang-orang yang benar-benar menuntut ilmu. Fa'innau ilmun qasirun jiddan. Maka jika kondisinya seperti itu, hanya mengetahui sekedar ilmu-ilmu yang umum saja, tan ilmu-ilmu yang sifatnya naam siap saji, bukan ilmu dasar yang dia naam pelajari, maka ilmu itu ilmu yang sangat dangkal sekali. La yatamakkanul insan bihiddifa anil haq, yang mana seseorang tidak mampu untuk membela kebenaran waktu darurati, ketika naam dibutuhkan. wajidal al-mubtilin, dan seseorang tidak bisa memantah ketika kebatilan-kebatilan itu muncul. Falladhi ansahu bihi syababal muslimin, maka yang aku nasihatkan kepada para pemuda dari kaum muslimin, ayu karrisu juhudahum li talabil ilmi ma'al qiyami bidda'wah, untuk memusatkan semangat mereka di dalam menuntut ilmu beserta atau diiringi dengan berdakwah ilallah, kepada Allah, biqadri istita'atihim, sesuai dengan kadar kemampuan yang mereka miliki, wa ala wajhin la yasudduhum an talabil ilmi, dan dari sisi yang tidak menghalangi mereka dari menuntut ilmu. Lianna talabal ilmi jihadun fi sabilillah ta'ala, karena menuntut ilmu merupakan jihad fi sabilillah. Walihada qala ahlul ilmi, maka dengan hal ini ahlul ilmi mengatakan, idza tafarraga syakhsun qadirun ala taqassubi min ajli talabil ilmi fa innahu yu'ta min az-zakah. Jika seseorang yang mampu, punya kemampuan untuk mencari penghasilan, namun dia tersibukkan dari menuntut ilmu, maka dia adalah orang yang berhak mendapatkan zakat. Karena waktunya untuk menuntut ilmu. Li'anna dzalika minal jihad fi sabilillah. Karena hal itu, yaitu menuntut ilmu, termasuk bagian dari jihad fi sabilillah. Bi khilafi ma idza tafarraga lil ibadah, berbeda jika waktunya itu digunakan untuk beribadah, ya, kemudian dia tidak menuntut ilmu, dia tidak mencari penghasilan, fa inna la yu'ta min zakah, maka orang yang seperti ini tidak layak atau tidak, bukan yang menerima zakat. Li'annahu qadirun 'ala takassub, karena dia mampu untuk mencari penghasilan. Ini perbedaannya. Sehingga perbedaan antara seorang perbedaan menuntut ilmu dengan ibadah secara umum, maka lebih utama menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan. Naktahi bihadal qadar. Subhanahu bihamdik. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu.